Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala sebagai ringkasan bagi kitab Minhajul Qasidin karya dari Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin ini merupakan kitab adab. Di dalamnya kita diajari dan diterangkan ya tentang adab-adab, akhlak-akhlak yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kesehariannya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan dalam pasal tentang hak-hak ya seorang muslim atas muslim yang lainnya, atau haknya orang lain atas diri kita. Hak yang berikutnya adalah al-haqqus sadisu, hak yang keenam. Al-wafa'u wal-ikhlasu, setia dan tulus. Yani setia dan tulus dalam persahabatannya, pertemanannya, perkawanannya. Wa ma'na al-wafa'i, sedangkan makna al-wafa', kesetiaan, adalah as-sabatu alal hubbi ilal mauti wa ba'da mautil akhi ma'a auladihi wa asdiqai. Ya, sedangkan makna kesetiaan di sini kata penulis adalah keteguhan di atas kecintaan. Jadi kita teguh ya istiqamah. Iya. Di atas kecintaan terhadap saudara kita, sahabat kita, kawan kita sampai meninggal dan sampai setelah apanya dan setelah meninggalnya saudara kita dan setelah meninggalnya saudara yakni sahabat ya ma'a auladihi wa asdiqai, bersama dengan anak-anaknya dan juga teman-temannya. Dan ini yang dimaksud dengan kesetiaan dalam persahabatan. Seorang senantiasa menyambung tali persahabatannya dengan seorang mukmin yang dia cintai, dia sayangi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cintai sampai akhir hayatnya, bahkan setelah sahabatnya meninggal dunia senantiasa dia menyambung tali persahabatan dengan sahabatnya yang telah meninggal dengan cara dia sambung persahabatan dengan anak-anaknya si sahabat ini. Ya, teman-temannya sahabat ini. Keluarganya sahabat ini. Itu namanya kesetiaan ya. Waqad akraman nabiy sallallahu alaihi wasallam ajusan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan seorang wanita tua. Wa qala, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha kanat takshana fi ayami Khadijata. Sesungguhnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya si wanita tua ini dahulu dia biasa mendatangi kami pada hari-hari kehidupannya Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal imani, dan sesungguhnya baiknya pertemanan, baiknya persahabatan, minal imani termasuk keimanan. Hadis ini jamaah sekalian tidak diterangkan oleh penulis di sini siapa yang meriwayatkannya, tapi disebutkan oleh sebagian di antara ulama kita seperti Ali Raqi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Takhrijul Ihya, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitabnya Al Mustadrak ala Sahihain, dan Al Hakim mensahihkan hadis ini. Hanya saja hadis ini yang benar bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Karena ada rawinya bermasalah, namanya Salam bin Junadah ya. Jadi hadisnya ini adalah hadis yang dhaif. Hanya saja hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang lurus maknanya, bagus maknanya, telah datang dalam sejumlah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan seorang yang menyambung ya tali persahabatan dengan sahabat ya, atau keluarga sahabatnya, atau sahabatnya sahabat, ataukah anaknya sahabat. Ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya, juga berasal dari jalurnya Aisyah radhiyallahu anha, di mana di situ dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, katanya magirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, magirtu ala Khadijatah. Saya katanya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita pun. Ya, di antara istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti cemburunya aku kepada Khadijah. Padahal Aisyah tidak pernah ketemu Khadijah, ya. Wa ma ra'aituha, padahal aku tidak pernah melihat Khadijah. Iya. Nanti dia akan jelaskan kenapa sampai dia cemburu kepada Khadijah. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali menyebut Khadijah. Iya. Seringkali menyebut Khadijah. Wa rubbama dzakara syata dzabaha syata tsumma yaqta'uha a'dha'an. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, kemudian beliau memotong-motongnya dalam potongan-potongan yang kecil, tsumma yab'atsuha fi sada'iki Khadijata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirimkan potongan-potongan daging itu kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Ya, perhatikan ya. Khadijah meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyambung tali persahabatan dengan sahabat-sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ini yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana contoh yang baik, teladan yang baik telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Sepeninggalnya Khadijah, hubungan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya sahabat-sahabatnya Khadijah tidak terputus dengan kematian Khadijah radhiyallahu anha. Ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti arti dari persahabatan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti arti dari persahabatan. Iya. Kemudian juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini dalam riwayat Muslim ya, dalam kitabnya Sahih Muslim. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abarrul barri ayyasila ar-rajulu wudda abi. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abarrul birri ayyasila ar-rajulu wudda abi. Bakti yang paling baik, ya, kebajikan yang paling baik adalah seseorang menyambung wudda abihi, persahabatan ayahnya. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebaik-baik, ya, bakti, ya, sebaik-baik kebaikan, ya, kebajikan adalah seseorang menyambung persahabatan ayahnya. Jadi kalau ayah kita meninggal, bapak kita meninggal, sementara bapak kita misalnya ada sahabat-sahabatnya, ya, ada orang-orang yang dia cintai di masa hidupnya, maka hendaknya kita tetap menyambung tali persahabatan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayah kita. Misalnya kerabat-kerabatnya ayah, ya, apalagi saudara-saudaranya ayah, orang tuanya. Ini hendaknya kita perhatikan, ya, jangan kebaikannya orang tua kita terputus dengan kematiannya, tapi hendaknya kita sambung, ya, kebaikan-kebaikannya orang tua kita. Ini sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita, kita sambung hubungan kita dengan sahabat-sahabatnya ayah kita, entah dia dari kalangan kerabat kita ataukah selain kerabat kita. Nah, disinilah pentingnya juga seorang anak memperhatikan orang-orang yang seringkali dikunjungi oleh ayahnya, atau ada orang yang datang ke rumahnya, kelihatannya ada hubungan yang sangat dekat antara dia dengan, ya, orang tua kita. Maka orang-orang yang seperti ini hendaknya senantiasa kita perhatikan, ya, kita jaga persaudaraan, persahabatan dengan orang-orang yang seperti ini. Saya pribadi, ya, orang tua itu punya sahabat. Dulu ayah saya pedagang, jadi ada temannya, teman dagangnya, sampai seakan-akan dia seperti orang yang bersaudara, ya, senasib dan sependeritaan. Alhamdulillah sampai hari ini, ya, saya dengan saudara-saudara juga itu terus menyambung tali persahabatan dengan mereka, ya, anak-anaknya juga seakan-akan kami bersaudara, padahal sebenarnya tidak ada hubungan nasab, ya, iya, tapi tetap kami sambung. Kami ingatkan juga saudara-saudara kami bahwa memang itu adalah bagian dari ajaran Islam. Iya, hendaknya kita jaga, jangan hubungan, ya, persahabatan orang tua kita putus dengan meninggalnya orang tua. Di setiap ada waktu tertentu kita datang, seperti hari raya misalnya, kebetulan kumpul, itu biasa kami bersaudara datangi rumahnya. Ya, sebaliknya juga dia kadang ada waktunya singgah di rumah. Ya, kebetulan rumah saya di Polman itu dekat pasar. Jadi kalau dia datang belanja singgah di rumah. Ini ada persahabatan yang seperti ini. Orang tua kita bersahabat dengan orang lain, maka kita sebagai anak itu dilanjutkan. Iya. Jangan diputuskan. Iya. Ini kadang ada sebagian orang, ya, melalaikan hal-hal yang seperti ini, padahal ini adalah bagian dari bakti seorang anak kepada orang tuanya. Iya. Mungkin ada di antara kita yang berpikiran bahwasanya baktinya seorang anak hanya terbatas semasa hidupnya orang tua. Padahal sebenarnya setelah hidupnya juga masih bisa kita lanjutkan bakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Kita menyambung persahabatan, ya, dengan orang yang dicintai oleh ayah kita, ibu kita misalnya. Ya. Taib. Kemudian juga ada kisah yang menarik yang dibawakan juga oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, datang dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan di sini bahwasanya beliau pernah keluar menuju Mekah. Dan ketika beliau melakukan safar menuju Mekah, beliau mengendarai seekor apanya keledai. Iya. Dan juga beliau menggunakan imamah, ya, menggunakan apanya surban, ya. Nah, di tengah perjalanan sahabat Abdullah bin Umar mendapati seorang laki-laki dari kalangan Badui yang tinggal di pedalaman yang jauh. Maka ketika itu sahabat Abdullah bin Umar turun dari keledainya. Ya, turun dari keledainya. Kemudian meminta orang Badui ini untuk naik ke atas keledai bergantian, ya. Karena dia lihat jalan kaki, dia dapati di tengah perjalanan orang aparnya Badui ini berjalan kaki, maka beliau kasihan melihat, oh ternyata ini orang yang pernah saya kenal. Ada hubungan antara orang ini dengan ayah saya, yaitu Umar aparnya, sahabat Umar bin Khattab. Dan ketika beliau memerintahkan orang ini naik ke atas keledai, ya, untuk menunggangi keledai ini, dan beliau juga memberikan sorbannya supaya dipakai apanya menutupi kepalanya supaya tidak panas, ya. Maka tiba-tiba ada orang yang berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kenapa katanya Anda berlebihan, terlalu berlebihan memuliakan orang ini? Padahal kalau orang pedalaman, orang Badui itu, ya asal kita kasih apa adanya itu mereka sudah senang. Kenapa sampai Anda turun dari kendaraan, ya? Coba Anda kasih saja sorban, kemudian Anda pergi setelah itu, ya, mereka akan puas dengan pemberian itu. Apa jawabannya sahabat Abdullah bin Umar? Beliau katakan di sini, ya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abari albirri silatul rajuli ahla wuddi abih. Sesungguhnya di antara sebaik-baiknya bakti adalah seseorang menyambung tali persahabatan dengan keluarga sahabat ayahnya. Ya. Ba'da ayyuwaliyah, setelah ayahnya meninggal dunia. Wa inna abahu kana shadiqan li Umar, dan sesungguhnya ayahnya orang Badui ini adalah sahabatnya Umar. Artinya sahabatnya ayah saya. Iya. Diperhatikan, ya, bagaimana sahabat Abdullah bin Umar memuliakan anaknya, ya, sahabatnya Umar. Iya. Karena beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya di antara sebaik-baik bakti, yakni bakti seorang anak kepada ayahnya, adalah seorang anak itu menyambung tali persahabatan dengan, ya, sahabat ayahnya, keluarga sahabat ayahnya setelah dia meninggal dunia, yakni setelah ayah meninggal dunia. Wa inna abahu kana shadiqan li Umar, dan sesungguhnya ayahnya orang Badui ini adalah sahabatnya Umar. Ini yang perlu menjadi contoh bagi kita, ya, menjadi contoh bagi kita, apalagi di zaman kita ini orang kadang masing-masing sibuk, tidak pernah lagi ada kesempatan untuk bersiarah, tidak ada lagi kesempatan untuk saling mengunjungi, ya, saling menelpon, saling menanyakan apanya kabar, ya. Maka ini perlu kita perhatikan, kita perbaiki. Ya. Karena ini juga merupakan bakti, ya, bentuk dari baktinya seorang anak kepada, ya, ayahnya, orang tuanya, ketika dia tetap menyambung kebaikannya bersama dengan sahabat-sahabat atau orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Ini sama juga dengan apanya seorang suami kaitannya dengan istrinya. Istrinya meninggal, maka kebaikan yang pernah dilakukan oleh sang istri jangan sampai putus dengan meninggalnya sang istri. Ya. Itu tetap kita sambung, ya. Tetap kita sambung. Ya, seperti misalnya di hari kurban. Ada kurban, kita berkurban misalnya ada daging. Sebagian dari daging itu kita kirim ke sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya dahulu. Walaupun mungkin sahabatnya ini, sahabatnya istri kita ini, mungkin dia juga berkurban, tapi tidak ada salahnya kalau kita kirimkan 1 kilo, 2 kilo, ya, atau kepada apanya orang tuanya, istri kita, saudaranya istri kita, atau siapalah yang pernah dahulu menjadi apanya orang-orang yang dekat, orang-orang yang dicintai oleh istri kita, itu hendaknya kita tetap menyambung, ya, kebaikan bersama dengan orang-orang tersebut. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kata penulis di sini, wa minal wafa'i alla yataghayyara ala akhihi fi tawadhu'. Di antara bentuk kesetiaan yakni dalam persahabatan, alla yataghayyara ala akhihi, hendaknya seseorang itu tidak berubah kepada saudaranya dalam hal tawadhu'nya, ya, kerendahan hatinya. Wa inirtafa'a sya'nu, sekalipun kedudukannya menjadi tinggi, wattasa'at wilayatu, kekuasaannya semakin meluas, wa'azuma jahuhu, dan kedudukannya semakin besar, semakin agung. Jadi kita kalau punya sahabat teman, maka persahabatan kita tetap dijaga. Satu di antara bentuk kesetiaan kita di dalam persahabatan bersama dengan sahabat kita adalah sikap kita terhadap sahabat ini tidak pernah berubah. Ya. Dahulu senantiasa kita akrab bersama dengan dia, makan, minum, duduk, ya, bepergian, ya, sama-sama, bahkan mungkin, ya, teman, apalagi teman satu kampus, satu kos, ya, bahkan mungkin pernah satu kos, ya, satu ruangan begitu, ya, sewa rumah sama-sama, ya, ini hubungan kita jangan sampai berubah karena berubahnya kedudukan kita. Jangan pernah berubah karena, ya, semakin berpengaruhnya kita di tengah masyarakat, ada jabatan kita. Ya. Jangan berubah karena bertambah harta benda kita. Ini namanya setia di dalam persahabatan. Ada sebagian orang ketika dia misalnya kuliah satu kampus, masya Allah, ya, senasib dan sependeritaan. Tapi ketika dia sudah menjadi pegawai, menjadi pejabat, sudah hilang dari memorinya sahabatnya yang dahulu pernah, ya, dia sayangi, dia cintai semasa dia kuliah misalnya atau belajar di pesantren, ya, persahabatannya hilang dengan adanya dunia di tangannya, adanya jabatan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu perlu kita mengingat bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita berupa jabatan, berupa harta benda, berupa kenikmatan, itu merupakan ujian. Ya, ujian ini kadang mengubah hati kita. Hati kita dahulu adalah seorang yang akrab dengan sahabat kita, kini menjadi hati yang jauh dari sahabat kita. Dahulu kita adalah seorang yang punya hati yang tawadhu, hati yang rendah. Tapi karena ada dunia yang datang kepada kita menjadi ujian, berubahlah ya hati kita menjadi hati yang congkak, hati yang sombong, hati yang melupakan sahabatnya. Ya, jadi kata penulis di sini bahwa termasuk di antara bentuk kesetiaan seorang yang bersahabat, dia tidak akan berubah kepada sahabatnya dalam hal tawadhu'nya, sekalipun ya kedudukannya menjadi tinggi, ya kekuasaannya meluas, kemudian wa'adhuma jahuhu, dan ya kedudukannya semakin besar. Ya. Baik. Kemudian kata penulis di sini, wa'alam annahu laisa minal wafa'i muwafaqatul akhi fima yukhalifud dina. Ketahuilah bahwa bukanlah termasuk di antara kesetiaan mencocoki sahabat kita dalam perkara yang menyelisihi agama. Justru ini merupakan pengkhianatan. Ya. Ini diingatkan oleh penulis di sini. Karena ada sebagian orang ketika dia bersahabat, ya, segala apa yang diinginkan oleh saudaranya dia turuti, dia setujui, dia iakan. Padahal apa yang diinginkan oleh saudaranya terkadang adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama. Terkadang dia itu adalah perkara yang sangat berbahaya bagi kehidupan dunianya ataukah kehidupan akhiratnya. Tapi karena ada perasaan tidak enak, dia tidak enak ya menyinggung perasaan saudaranya. Padahal sebenarnya kalau dia jelaskan haramnya atau bahayanya sesuatu kepada saudaranya, ya justru mungkin saudaranya akan semakin cinta kepada dirinya. Karena saudaranya ini akan ya akan apanya menganggap bahwasanya ini bagian dari perhatian dari sahabatnya. Oleh karena itu seorang ketika melihat sahabatnya jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa, atau dia akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dunianya, berbahaya bagi akhiratnya, maka hendaknya dia memberikan nasihat dan masukan kepada saudaranya. Adapun perasaan tidak enak itu datangnya dari syaitan. Syaitan yang tidak ingin melihat ya seorang mukmin berada di atas kebaikan. Oleh karena itu di antara sifatnya orang yang beriman ketika melihat saudaranya akan jatuh dalam keburukan, maka dia tidak membiarkan saudaranya jatuh dalam keburukan. Ya. Sebaliknya ketika dia melihat saudaranya berada di atas kebaikan atau akan menuju kepada kebaikan, maka dia tolong saudaranya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian secara sempurna sampai dia mencintai bagi saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Dalam riwayat An-Nasa'i ditambahkan minal khair, berupa kebaikan. Iya. Jadi kita senang ketika kita melihat saudara kita berada di atas kebaikan. Kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya. Sebaliknya jemaah sekalian, ketika saudara kita akan jatuh dalam keburukan atau sudah jatuh dalam keburukan misalnya, ya hati kita pasti akan merasa sedih ketika melihat saudara kita jatuh dalam keburukan tersebut. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Adapun orang munafik, orang-orang munafik, mereka senang melihat orang lain, melihat saudaranya jatuh dalam keburukan. Oleh karena itu kata penulis di sini bahwa di antara ya bahwasanya, ketahuilah bahwasanya bukan termasuk kesetiaan dalam persahabatan mencocoki, menuruti sahabat kita dalam perkara yang menyelisihi agama. Ya. Jadi kalau kita melihat saudara kita akan jatuh dalam perkara yang haram, ya, maka hendaknya kita cegah dia. Walaupun mungkin dia belum jatuh dalam perkara yang haram, kita perkirakan, kita pertimbangkan, oh kayaknya begini, kalau dia begini nanti akan jatuh dalam keburukan. Oh berarti tidak boleh saya, ya, tidak boleh saya biarkan dia melakukan hal tersebut. Saya harus kasih masukan, bahwasanya kalau kamu begini maka ya akibatnya nanti seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu penulis bawakan di sini kisah yang masyhur dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, faqad kana Syafi'i rahimahullahu taala akha Muhammad bin Abdul Hakami. Dahulu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mempersaudarakan Muhammad bin Abdul Hakam. Iya. Atau maknanya di sini mengangkat Muhammad bin Abdul Hakam sebagai saudara. Wa kana yuqarribuhu wa yuqbilu alaihi. Maka dahulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah mendekatkan Muhammad bin Abdul Hakam ini dan menghadap kepadanya, artinya dia fokus yang perhatikan, berikan perhatian kepada Muhammad bin Abdul Hakam ini. Iya. Falamma ihtudira qila lahu ila man tajlisu ba'daka ya Aba Abdullah. Ila man najlisu ba'daka ya Aba Abdullah. Tatkala iya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala didatangi oleh ajalnya, artinya beliau sekarat, ya, hampir meninggal dunia. Maka ditanyakanlah kepada Al-Imam Syafi'i, "Ila man najlisu ba'daka ya Aba Abdullah?" Kepada siapa kami akan duduk, wahai bapaknya Abdullah? Yani wahai Al-Imam Syafi'i. Ya. Fastashrafa lahu Muhammad ibn Abdul Hakam wa huwa 'inda ra'sihi liyumi'a ilai. Kemudian Muhammad bin Abdul Hakam ini melongo, ya, mengangkat apa namanya kepalanya begini, dia tinggikan, ya, menghadap kepada Imam Syafi'i, dia angkat kepalanya, sedangkan Muhammad bin Abdul Hakam ini berada di sisi kepalanya Al-Imam Syafi'i. Tujuannya dia, ya, angkat kepalanya begini supaya dilihat oleh Al-Imam Syafi'i, liyumi ailai, supaya Al-Imam Syafi'i memberikan isyarat kepada Muhammad bin Abdul Hakam. Faqala ila Abi Ya'qub Al-Buwaiti. Kemudian berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, katanya, duduklah kepada Abu Ya'qub Al-Buwaiti, salah satu muridnya Al-Imam Syafi'i, dikenal dengan Al-Buwaiti, murid terkenal, ya, dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fankasarolaha Muhammadun, akhirnya Muhammad bin Abdul Hakam ini merasa bersedih karenanya. Wa ma'a anna Muhammadan kana qad hamala madhhabahu. Padahal dahulu Muhammad bin Abdul Hakam ini, dahulu dia padanya sungguh telah membawa madhabnya Al-Imam Syafi'i. Artinya dia ajarkan, ya, ilmunya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala kepada, ya, murid-muridnya. Lakin al-Buwaitiya kana akraba ila suhdi wal wara'i. Hanya saja Al-Buwaiti rahimahullahu taala, muridnya Imam Syafi'i yang satunya lagi, ya, dia lebih apanya, lebih dekat kepada sifat zuhud dan wara'. Iya. Lebih dekat kepada sifat zuhud dan wara'. Zuhud itu adalah seorang mendahulukan akhirat daripada dunianya. Ada yang menyatakan bahwasanya zuhud itu adalah seseorang meletakkan dunia di tangannya, tidak dia masukkan ke dalam hatinya. Namun definisi yang paling bagus apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yakni dari dunia ini yang tidak mendatangkan manfaat di negeri akhirat. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat baginya di negeri akhirat, dia tinggalkan. Ini namanya zuhud. Sekalipun itu adalah sesuatu yang halal. Itu namanya zuhud. Oleh karena itu orang yang zuhud, ya, dunia itu tidak berarti baginya. Orang yang zuhud itu akan banyak bersedekah, berinfak. Karena dunia ini tidak ada nilainya di tangan dia. Paham ya? Itu namanya zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabatnya itu dikenal dengan orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Ini terlihat dalam kehidupannya para sahabat. Bagaimana mereka ketika berjihad di jalan Allah, mereka mengorbankan segala sesuatu yang ada pada diri mereka berupa harta benda, bahkan nyawa mereka jemaah sekalian dikorbankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilainya. Ini karena mereka zuhud. Jadi perhatikan di dalam kisah ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ditanya oleh orang-orang yang hadir pada kematian beliau, menjelang kematian beliau, beliau ditanya kepada siapa kami akan duduk belajar. Ya. Kepada siapa kami akan bertanya tentang urusan-urusan agama kami, tentang halal dan haram. Kata Imam Syafi'i, ila Abi Ya'qub Al-Buwaiti, kepada Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Ya. Karena dia katanya orang yang lebih dekat kepada sifat zuhud dan wara'. Wara itu seorang berhati-hati dan menjaga diri dari sesuatu yang samar hukumnya, apalagi haram. Jadi kalau ada sesuatu yang samar, halal haram, dia tinggalkan. Itu namanya wara. Nah, ini Al-Buwaiti rahimahullah punya sifat wara. Ini yang dicintai oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pada diri Al-Buwaiti rahimahullah. Oleh karena itu beliau menunjuk Al-Buwaiti menjadi pengganti bagi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk mengajari manusia ilmu, ya, pada masanya, karena dua sifat ini, sifat zuhud dan sifat waraknya Al-Buwaiti rahimahullah ta'ala. Taib. Kemudian kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, fanasaha as-Syafi'i rahimahullah ta'ala al-Muslimin wa tarakal mudahanata. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Artinya yang terbaik bagi agama mereka, dunia dan agama mereka, dengan memilih Al-Buwaiti. Wa tarakal mudahanata, dan beliau meninggalkan sikap mudahana. Paling dekat kepada Imam Syafi'i. Tapi kedekatannya tidak membuat Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan keinginannya Muhammad bin Abdul Hakam. Karena beliau, yakni Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, memikirkan kemaslahatan umat ini. Iya. Taib. Fanqalaba Ibnu Abdul Hakami an madhhabihi wa sara min ashabi Malikin. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, akhirnya Muhammad bin Abdul Hakam ini ia berbalik meninggalkan madhabnya Imam Syafi'i, dan ya, beliau berubah menjadi bagian dari murid-muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, akhirnya dia tinggalkan Imam Syafi'i, majelisnya Syafi'i. Dia beralih ke madhab Imam Malik rahimahullah. Yani dalam masalah fikih, ya. Baik. Ya, hanya saja sebagian di antara ulama kita ada yang meragukan apanya kisah ini, tentang apanya kebenarannya. Ya, karena tidak mungkin ya ada ulama seperti ini gara-gara ya tidak ditunjuk kemudian dia sakit hati ya, lalu dia meninggalkan gurunya, lalu dia berpindah guru misalnya ya, apalagi di zaman salaf terdahulu ya, orang-orang sangat masih menjaga sifat apanya zuhudnya, waraknya. Nah, karena itu ada di antara ulama yang meragukan kisah ini. Wallahu taala alam bisawab. Tapi benar tidaknya kisah ini, maka di sini kita mengambil pelajaran bahwa seorang sahabat yang baik adalah sahabat yang senantiasa memperhatikan kebaikan sahabatnya. Ketika dia melihat atau memperkirakan sahabatnya akan jatuh di dalam perkara yang buruk, maka dia berusaha sekuat tenaga menghalangi saudaranya jangan jatuh dalam keburukan tersebut. Ya, atau dia melihat saudaranya akan menjadi sebab ya keburukan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia halangi saudaranya sehingga tidak menjadi keburukan bagi masyarakatnya. Mungkin ini yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala kaitannya dengan kisahnya Muhammad bin Abdul Hakam ini. Baik. Sedikit lagi ya. Wa minal wafa'i alla yasma'a balagatin nasi ala shodiqi wa la yusadiquhu adu wa shodiqi. Termasuk di antara kesetiaan yakni dalam persahabatan hendaknya seseorang itu tidak mendengarkan penyampaian-penyampaian manusia tentang sahabatnya. Artinya gosip-gosip ya, berita-berita yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Ya, katanya ada orang bilang begini. Siapa orangnya? Wallahu alam. Ya. Dia juga enggak tahu. Ah, berita-berita seperti ini itu jangan kita sampaikan kepada apa namanya ya sahabat kita ya. Jadi hendaknya seorang itu tidak mendengarkan ya gosip-gosip manusia tentang sahabatnya. Jangan dia dengarkan dan jangan dia sampaikan kepada sahabatnya. Wala yusadiku aduwa sadiqi. Dan jangan pula dia menjadikan sahabat musuh sahabatnya. Jadi kalau sahabat kita ada orang yang dia benci, ya, dan kebenciannya terhadap orang itu ada dasarnya, ada hal sisi kebenarannya. Mungkin karena dia adalah ahli bid'ah misalnya, atau dia adalah seorang ahli maksiat, ya. Maka orang ini jangan kita sebaliknya menjadikannya sebagai sahabat kita. Karena ini nanti akan menimbulkan keretakan dalam persaudaraan. Dia benci kepada orang ini, justru kita cinta kepada orang ini. Paham ya? Ini jangan kita lakukan seperti ini. Karena ini bukan bagian dari kesetiaan di dalam persaudaraan. Ya, adapun masalah-masalah yang terjadi, ya tidak ada dasar atau alasannya dia membenci orang lain, ya memusuhi orang lain, ya maka ini tidak masuk dalam perkara ini. Boleh saja, ya bahkan kalau kita menyambung, ya persahabatan dengan musuhnya, ya, supaya kita berusaha memperbaiki hubungan antara dia dengan musuhnya, ya ini bagus, ya, ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah ya orang-orang yang ahli maksiat, ahli bid'ah, atau orang yang bisa mencelakakan sahabat kita. Ini kita jangan angkat dia menjadi ya sahabat kita. Saya kira demikian. Diadzani dulu kemudian kita jawab pertanyaan yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Amin. Dan semoga Allah menempatkan Ustaz dan kaum muslimin di Jannatil Firdaus. Amin. Apakah ada dalil ketika sholat sunnah lantas orang tua memanggil, maka sholat sunnah bisa dibatalkan? Dan ketika panggilannya sholat fardu, artinya panggilannya di saat kita sholat fardu, maka mengeraskan suara dan berkata subhanallah. Ya, pertama, menyambut panggilan orang tua itu adalah kewajiban seorang anak. Oleh karena itu seorang anak ketika dipanggil orang tuanya, hendaknya dia bersegera untuk menyambut panggilannya, sekalipun dalam sholat sunnah. Ini didasari dengan hadis tentang kisah Juraij, ya, yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juraij ini seorang, ya, dari kalangan, ya, orang yang terdahulu dari kalangan Ahlul Kitab yang beriman. Dia mukmin, dia sholat, kemudian dipanggil oleh ibunya. Iya. Akhirnya dia teruskan sholatnya dan tidak menyambut panggilan ibunya. Akhirnya ibunya marah. Dengan sebab kemarahannya, orang tuanya mendoakan keburukan, iya, bagi Juraij, iya, supaya ditimpakan kepadanya suatu fitnah, ya, ujian, di mana dia difitnah oleh manusia pada masa itu, bahwasanya dia berzina dengan seorang wanita pelacur. Padahal ya, dia tidak berzina dengan wanita pelacur itu. Ya. Syahidnya di sini bahwa seorang muslim ketika dipanggil oleh orang tuanya itu wajib untuk segera datang. Sekalipun dia dalam keadaan sholat. Karena menyambut panggilan orang tua ini bagian dari bakti kepada orang tua. Sudah kita pahami bersama bahwa bakti kepada orang tua itu adalah kewajiban ya seorang anak. Ya. Sementara sholat sunnah hukumnya sunnah. Ya, tentunya lebih rendah kedudukannya dibandingkan bakti kepada kedua orang tua. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita bolehnya membatalkan sholat sunnah karena menyambut kewajiban yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila telah diikomati salat, yakni salat fardu diikomati, maka tidak ada lagi salat selain salat fardu. Dari hadis ini jemaah sekalian dijadikan dalil oleh ulama kita bahwasanya seorang yang sedang salat sunnah tiba-tiba diikomati di masjid, ya, tempat dia melaksanakan sholat sunnah, maka wajib bagi dia untuk membatalkan, ya, keluar dari sholat sunnahnya untuk menyambut kewajiban sholat fardu. Ya, ini ada kesalahan di sebagian masyarakat kita. Ketika muadzin sudah iqamat misalnya, masih ada yang terus sholat sunnah. Ya. Lain halnya ketika dia sudah hampir salam, ya bolehlah ya. Dia sudah mulai bertasyahud ya, kira-kira paling berapa menit dia ya, setengah menit dia selesaikan tasyahudnya misalnya, mungkin boleh ya. Tapi kalau masih memulai rakaat yang kedua ya, belum ruku, belum sujud juga, ya, maka hendaknya kita batalkan sholat sunnah kita. Dan kalau hadis ini kita pahami dengan baik, sebenarnya panitia masjid tidak perlu pasang jam. Jam apa namanya itu yang ada iqomat tulisannya. Ini kalau kita mengerti hadis ini. Ya. Tapi kebanyakan di antara kita tidak mengerti hadis ini. Sehingga muncul ya pelanggaran dan kesalahan. Ada juga semacam ya kesalahan karena tidak mengerti hadis ini. Ada orang masuk ke dalam masjid, tinggal dia lihat tinggal 1 menit. Akhirnya dia berdiri terus. Tunggu lihat terus ya jam, tinggal berapa menit ini ya. Iya, dia tunggu sampai bunyi apa namanya jamnya. Padahal sebenarnya kalau kita masuk masjid, langsung saya sholat. Ya, entah mau qomat atau belum ya, langsung saya sholat sebagai bentuk tahiyatul masjid, ya. Pemuliaan kita, penghormatan kita kepada apanya masjid ini. Adapun menunggu iqomat ya jam apa namanya ya jam digital ini ya. Nah, masih bagus kalau imamnya langsung datang. Tapi kalau imamnya juga lambat-lambat belum datang ya. Sementara waktu iqomat juga sudah apa namanya masuk ya, maka semakin lama kita berdiri. Iya. Baik. Ketika sholat duha rakaat pertama saat sujud, teringat sebelum belum sholat witir pada sepertiga malam sebelumnya, apakah pada saat itu kita membatalkan sholat duha tersebut atau bisa mengganti niatnya? Saya tidak mengerti ini ya. Sholat duha itu sholat di waktu siang. Iya. Hah? Witirnya malam. kalau mengkodok witir bukan dengan ganjil, ya, bukan dengan bilangan ganjil. Ya, kalau biasa kita lakukan 3 rakaat, bisa dikodok di siang hari 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Ya, kalau ini yang dimaksudkan, maka ya, ya lanjutkan saja sholat duhanya ya. Ya, tidak perlu diganti niatnya, apalagi sampai dibatalkan ya. Nanti setelah selesai sholat duha, baru kita kodok ya sholat witir kita. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah larangan ngebut motor ke majelis ilmu yang terdapat sholat fardu juga yang juga dikerjarnya sama dengan larangan tidak boleh berlari ke masjid ketika sholat sudah dimulai? Apakah ngebut tersebut bukan bentuk apanya usaha? Ya. Ya, memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hendaknya ketika kita datang ke masjid itu kita datang dengan penuh ketenangan. Iya. Idza ata ahadukum ilal masjid, ya. Fa'alaihi bil waqar, ya. Apabila salah seorang di antara kalian itu mendatangi masjid salat, maka hendaknya dia mendatangi dengan penuh dengan ketenangan, ya. Ini kaitannya dengan orang yang berjalan, ya, orang yang berjalan. Kenapa kita disuruh tenang untuk berjalan? Karena nanti kalau kita buru-buru jalan, nanti kita akan ngos-ngosan ketika sampai di masjid. Iya, pasti kita ngos-ngosan ya. Masuk di masjid, jalan cepat ya. Masuk ke masjid nanti kita ngos-ngosan ya. Akhirnya kita tidak fokus ketika apa dia masuk di dalam sholat. Nah, adapun naik motor misalnya, ini tentunya beda ya antara berjalan kaki dengan cepat dengan naik motor. Nah, cuma di sini jangan terlalu ngebut ya, sampai kadang kesetanan begitu ya. Iya, kadang orapannya orang pun ya mau disambar ya, sampai terbang-terbang. Iya, jangan juga ya. Tetap kita jaga ya keseimbangan kita membawa kendaraan ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Bagaimana cara memunculkan rasa takut kepada Allah dan menghilangkan rasa harap? Dan menghilangkan rasa harap pengampunan dosa saat sendiri. Maksudnya gimana ini? Bagaimana cara memunculkan rasa takut kepada Allah dan menghilangkan rasa harap pengampunan dosa saat sendiri? Jadi seorang ketika ingin memunculkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengingat ayat-ayat atau hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ngerinya ya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Siksaan ketika di alam kubur, siksaan ketika di padang mahsyar, ya siksaan ketika kita melintasi sirat, siksaan ketika kita ya akan dikisos ya nanti pada hari kiamat setelah kita melintasi sirat. Ya. Demikian pula siksaan yang ada di dalam neraka. Ini kita ingat, ya. Ketika kita ingin bermaksiat, ini yang kita ingat. Ayat-ayat dan juga hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita betapa besarnya siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara manusia ini yang punya hubungan kekerabatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berhak mendapatkan ya mendapatkan apanya ya pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membebaskan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan soleh kita ya. Kemudian juga kita meninggalkan maksiat. Ini yang bisa memunculkan rasa takut kita. Kemudian juga diantara bentuk memunculkan rasa takut, hendaknya ketika kita mendengarkan saudara kita ada yang meninggal dunia, kita iringi jenazahnya, kita mandikan, kita solati, kita antar ke kuburnya, ya, dan senantiasa di dalam perjalanan kita bayangkan bahwasanya yang ada di atas keranda mayat itu adalah kita, ya. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin, serta menjauhkan Ustaz dari penyakit hati. Allahumma amin. Saya memiliki dua pertanyaan. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu psikologi? Apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan mempelai pengantin setelah akad? Ya. Pertama, mempelajari ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, ya, mempelajari kejiwaan manusia, ya. Ilmu ini sebenarnya adalah hasil dari penelitian, percobaan, ya, yang diambil dari berbagai, ya, sampel atau contoh, ya, dalam kehidupan manusia. Ya. Kemudian disusun di ya buat ya sebuah kerangka yang kita kenal dengan ilmu psikologi. Ya, orangnya biasa dikenal dengan psikolog. Dan ilmu psikologi ini sebenarnya dasar-dasarnya sebenarnya ada di dalam agama kita. Ya. Ada di dalam agama kita. Bahkan jauh lebih baik dan lebih lengkap ilmu psikologi yang ada di dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menurunkan Al-Quran adalah pemilik hati. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini sebagai syifaun linnas. Sebagai ya obat bagi manusia, shifaun lima fis sudur, obat bagi yang ada di dalam dada, yakni obat bagi jiwa kita. Nah, cuma sayangnya orang-orang yang rajin menulis tentang psikologi ini, menyusun dan merangkai ya ilmu psikologi ini, kebanyakannya orang barat. Masih sedikit dari kalangan kaum muslimin yang menulis dan ya membukukan ya tentang ilmu psikologi ini yang berasal dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal semuanya di situ ada banyak. Kalau kita apanya, kalau kita mau telusuri. Kemudian ada satu hal yang perlu saya ingatkan juga, ketika kita mempelajari ilmu psikologi, jangan sama sekali kita lepas dari petunjuk Al-Quran dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan apa yang benar dari ilmu psikologi tersebut, itu pasti ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Cuma kadang mungkin karena ya kekurangan ilmu kita, kadang kita tidak menemukan di mana dalilnya, di mana tempatnya dari Al-Quran atau dalam hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ilmu psikologi ini, ilmu yang dibuat oleh manusia masih butuh penyempurnaan yang banyak. Masih butuh penyempurnaan yang banyak. Ya. Ya. Salah satunya ilmu psikologi yang tidak ada di dalam buku-buku psikologi yang kita pelajari adalah mengobati jiwa manusia dengan kalamullah, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan apanya, dengan ilmu agama, dengan ruqyah, dengan doa. Itu tidak ada. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya ilmu psikologi itu sebenarnya ada dasar-dasarnya di dalam agama kita. Oleh karena itu, semakin banyak kita menggali dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin paham kita tentang kejiwaan manusia. Ya, dan sebagian ilmu psikologi nanti akan, ya, sudah kita bahas di dalam kitab ini dan akan kita bahas terus. Karena adab-adab ini kan terkait dengan hati. Ya. Salah satu tadi dikatakan oleh penulis, ya, ilmu psikologi yang beliau ajarkan di sini termasuk bentuk kesetiaan seorang sahabat tidak boleh mendengarkan, ya, gosip-gosip manusia tentang sahabatnya. Ya. Dari sudut mana, ya, seorang tidak dibolehkan karena hal ini bisa merusak hubungan dan perasaan saudara kita. Ya. Itu kan hati, ya. Ya. Saya kira, ya, apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan mempelai pengantin setelah akad. Setelah akad banyak sekali, ya. Iya. Termasuk mendoakan istri kita pegang ubun-ubunnya, ya. Iya. Ada doa yang diajarkan di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sudah lupa apalagi doanya, ya. Sudah terlalu lama kita ini tidak menikah lagi, jadi sudah tidak dihafal, ya. Ya, itulah mungkin juga rahasianya poligami, ya. Supaya kita selalu muroja. Iya. Ini kita sudah lupa. Ya. Ketika seorang setelah menikah, ya, disunahkan untuk sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah 2 rakaat, ya, dilakukan, ya, bersama dengan suami istri, ya, ya, entah berjamaah atau entah sendiri-sendiri, tapi bagus berjamaah, ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, kemudian juga, ya, seorang pengantin itu harus mengerti mandi junub. Ya. Tadi ada yang kirim WhatsApp ke saya, "Ustaz, saya ini tidak mengerti mandi junub." Padahal dia sudah menikah. Akhirnya saya jelaskan, ya, mandi junub itu, ya, kalau kita junub, ya, cuci tangan 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri, setelah itu cuci kemaluan, bersihkan, nah, setelah itu berwudu seperti Anda berwudu mau sholat. Ya. Setelah wudu, ya, ambil cirukan air, kemudian basahi sebelah kanan, ya, ambil cirukan lagi, basahi sebelah kiri, kemudian, ya, sebelah atas, lalu siram semuanya seperti Anda mandi, ya, pada umumnya. Padahal orang ini sudah menikah. Dia WhatsApp saya, "Ustaz, minta tolong Ustaz, bagaimana cara mandi junub, ya?" Subhanallah, ya. Ya. Masih banyak lagi, ya, ya. Tentang apanya pengantin ini. Ya. Tapi yang mungkin maksudnya ini yang langsung tadi dikerjakan, ya. Ya. Kita doakan, kita sholat dan kita doakan, ya. Sudah ini, ya. Baik. Saya pernah mendengarkan seorang da'i yang mengatakan tidak apa-apa hizbiyah kalau di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, namanya hizbiyah, ya, fanatik hizb, kelompok. Ya, dia bangun persaudaranya di atas hizbnya, di atas kelompoknya, di atas organisasinya, ormasnya, atau di atas negaranya. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam agama. Paham, ya? Ini termasuk da'watul jahiliyah yang ngaparnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seorang mukmin itu tidak boleh berhizb, ya. Berkelompok-kelompok. Ya, karena agama kita ini satu. Ya, Tuhan kita satu, Rasul kita juga satu. Maka tidak boleh kita padanya mengikuti salah satu hizb ya, yang membuat kita berpecah, ya, berpisah dengan saudara kita. Ya, setiap orang di antara kita wajib untuk mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Ya. Karena merekalah ya yang paling mengerti tentang kebenaran. Oleh karena itu apabila kita mendapati ada orang yang mengajak kepada fanatisme kekelompokan, maka hendaknya jangan kita sambut seruannya. Karena ini adalah seruan jahiliyah. Ya. Dan tidak mungkin seorang yang berada di atas hisbiyah kemudian ya dikatakan ya berada di atas petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Al-Qur'an dan Sunnah justru memerangi hisbiyah. Ya. Baik. Maaf di luar materi. Bagaimana cara mengkompromikan dalil? Ya. Larangan makan dan minum sambil berdiri. Namun juga terdapat dalil yang menyebutkan Rasulullah minum sambil berdiri sallallahu alaihi wasallam. Kasus di beberapa acara di gedung karena kursi terbatas akhirnya berdiri minum atau makan. Jadi yang apanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya. Memang ada sebagian dalil yang datang melarang kita makan dan minum dalam keadaan berdiri. Kemudian datang juga dalil yang menunjukkan ya amalia dari ya, para sahabat menunjukkan bahwasanya mereka apanya minum berdiri. Ya. Maka di antara ulama kita berselisih pendapat, ada yang menyatakan bahwa ini menunjukkan bahwasanya makan atau minum berdiri ini merupakan perkara yang makruh. Ya. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwasanya ya. Hadis-hadis yang datang melarang untuk kapannya makan atau minum berdiri ini menunjukkan haramnya makan atau minum berdiri. Bukan makruh, tapi haram. Adapun riwayat yang datang dari sebagian sahabat mereka minum dalam keadaan berdiri, maka ini dipahami bahwasanya mereka minum ya dalam keadaan berdiri karena kondisi yang mengharuskan mereka demikian. Misalnya mereka dalam keadaan perang, tidak ada kesempatan untuk minum sambil duduk. Kapan dia duduk maka musuh akan memanfaatkan kelalaiannya ketika itu ya, maka sahabat ini pun ya minum sambil berdiri bahkan mungkin berjalan. Ya, yang jelas di sini ada khilaf ya di kalangan para ulama kita tentang hukum ya minum berdiri atau makan berdiri. Namun yang lebih hati-hati di sini hendaknya kita tinggalkan ya, karena banyak sekali dalil yang menunjukkan kepada kita tentang larangan seorang itu makan atau minum berdiri. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira demikian ya. Ini nanti saya jawab ya. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.